الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الأمي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا جماعة رحمكم الله. Satu hal yang tidak pernah boleh lupa di setiap forum jumatan ini, keluar dari forum jumat ini adalah takwa Allah. Kematian yang senantiasa mengintai sejak kita duduk atau keluar dari ruangan ini akan selalu datang tak pernah pakai rencana. Karenanya, semoga kita tidak menjadi orang yang merugi keluar dari solat jumat ini. Semoga bertambah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Salah satu kategori keberhasilan Anda di forum jumatan ini adalah ketika keluar dari ruangan ini bertambah keimanan karena mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan dan disampaikan, baik oleh khatib maupun oleh imam. Sidang jumatan maupun Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada dua yang menjadi kata kunci dalam hidup. Ketika kita tidak sungguh-sungguh fight untuk menjadi muttaqin, maka hidup kita akan sia-sia. Jasad ini menjadi tidak ada gunanya jika tidak digunakan untuk taat kepada Allah dan melayani untuk kepentingan-kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Kata kunci yang kedua adalah bahwa kematian yang senantiasa mengintai. Ukuran sukses dan tidak sukses kita adalah apakah kita membawa takwa, dan takwanya adalah apakah kita sudah mati dan kita telah total menjadi seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Tema yang akan khatib sampaikan pada khutbah Jumat ini adalah menyikapi Al-Quran dari seri tematik tentang berinteraksi dengan Al-Quran. Pada sesi pertama saya sudah menyampaikan dari sisi mindset memandang Al-Quran. Sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang attitude menyikapi Al-Quran. Karena bagaimana sikap kita kepada Al-Quran sangat dipengaruhi oleh cara pandang kita. Sekedar merewind bahwa pandanglah Al-Quran seperti Quran menamai dirinya, maka terbentuk mindset thing di dalam pikiran kita tentang Quran seperti yang Quran inginkan, bukan seperti Quran yang kita pandang selama ini. Misalnya surat Yasin identik dengan lonceng kematian atau ayat kursi hanyalah ayat untuk mengusir setan, atau sekedar bacaan yang dikhatamkan dan sampai tua tidak pernah paham sehingga pada akhirnya Quran menjadi bacaan biasa. Kalau ingin berubah, maka rubah mindset kita. Mindset thinking kita sekarang dalam memandang Al-Quran adalah pandang Al-Quran seperti dia menamainya. Al-Quran, Al-Kitab, Hudan, Furqan, Shifa, Burhan, Mubin, Rahmah. Setiap nama itu memiliki fungsinya sendiri. Misalnya, kalau Anda membaca tujuan untuk menginput pengetahuan, mendapatkan informasi, maka atau menjadikan sebagai referensi atau mendapatkan inspirasi, maka bacaan yang paling luar biasa untuk memenuhi semua kebutuhan Anda adalah Quranun. Itu salah satu fungsi. Misalnya ketika kita memandang Quran seperti Quran, misalnya inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kenapa pejabat-pejabat banyak yang kepleset kemudian diusut persoalannya 10 tahun, 5 tahun yang lalu? Karena dia berpegang pada aturan main saat itu, sementara dia disidang oleh aturan main saat ini. saat itu mungkin dianggap normal, tapi pada hari ini dianggap tidak normal. Itu artinya apa? Bahwa aturan main manusia tidak akan pernah bisa lurus selama-lamanya. Lurus pada tahun itu, tapi 10 tahun lagi tidak lurus, maka masuk penjara dia. Tapi kalau dari awal kita sudah membaca bacaan yang selamanya lurus dan tidak pernah bengkok selamanya, inna hadzal Qur'an. Ketika kita posisioningkan Al-Quran sebagai bacaan luar biasa dan memberikan petunjuk yang tidak akan pernah bengkok selamanya. Karena Quran bahkan tidak menunjukkan kita ke jalan yang lurus, tetapi ke jalan yang paling lurus. Hari ini, mudah-mudahan setelah kita punya mindsetting dan punya perubahan dalam memandang Al-Quran, maka mudah-mudahan berubah pula sikap kita. Jadi apa gunanya punya mindsetting kalau tidak punya perubahan dalam sikap? Secara akademik, secara teoritik, Quran itu hanya ingin disikapi seperti sifat dia. Maknanya, bergaulah dengan Al-Quran, sikapilah Al-Quran itu seperti karakteristiknya, seperti sifatnya. Misalnya, Anda punya teman periang, lalu Anda bergaul dengan dia dengan diam, seperti orang pendiam, maka tidak akan terjadi connecting di situ, tidak ada hubungan yang baik. Atau sebaliknya, teman Anda pendiam, sementara Anda bergaul dengan dia dengan so akrab misalnya, dan terlalu periang, itu pun menyebalkan bagi dia. Karena kita tidak mengenal sifat dia, maka akhirnya kita salah berinteraksi atau menyikapi seseorang. Demikian pula halnya dengan Al-Quran. Al-Quran itu punya sifatnya sendiri. Kalau ingin mendapatkan respons positif dari Al-Quran, sehingga mendapatkan manfaat dari Al-Quran, bahkan Al-Quran bekerja untuk diri kita, maka sikapi Al-Quran seperti sifatnya. Seperti sifatnya. Apa saja sifat Al-Quran? Rumusannya, kalau ingin mudah, kalau ingin tahu sifat-sifat Al-Quran itu seperti apa dia, rumusan yang mudah, para ulama kemudian menyimpulkan, setiap al-ahruf al-muqatta'ah umumnya menjelaskan tentang karakteristik atau sifat-sifat Al-Quran. Setiap huruf-huruf terputus di awal surat, itu biasanya menjelaskan sifat-sifat Al-Quran. Contoh, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ini huruf terputus di awal surat. Menjelaskan apa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an yang berfungsi sebagai Alkitab yang akan dijadikan sebagai hudan bagi orang yang bertakwa saja. Dari situ kita mengenal, oh ternyata sifat Quran itu tidak ingin diragukan, disepelekan, tidak suka dia. Dia ingin disikapi dengan cara apa? Penuh keyakinan, lari bagi. Tidak ada yang meragukan dari sisi turunnya bahwa dia sungguh-sungguh dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak meragukan dari sisi kontennya bahwa isinya mutlak, kebenaran yang mutlak. Tapi kalau kita sudah meragukan sedikit saja, Ustaz, hari ini Indonesia kan bukan negara Islam, mana mungkinlah kita mengamalkan Quran? Percayalah, Anda selamanya tidak akan pernah mendapatkan pencerahan dari Al-Quran. Quran itu ingin disikapi dengan penuh keyakinan. Tapi nanti kita akan jelaskan apa yang menyebabkan kita jadi ragu adalah asumsi kita sendiri di otak kita ini dengan kalkulasi-kalkulasi kita, ditambah lagi alam bawah sadar kita yang memang tidak bisa kita kendalikan karena mungkin banyak terinput data-data negatif. Contoh kedua misalnya, kalau yang pertama tadi dalam surat Al-Baqarah, ada contoh di dalam surah Ali Imran ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق ألف لام ميم huruf terputus di awal surat yang menunjukkan bahwa Quran ini bahasa Arab, buktinya abjadnya abjad Arab. Jangan pernah berpikir, yang penting kan artinya, kita gak perlu belajar Arabnya, never. Seperti Anda, hanya bisa mengakses LAN di internet di sebuah grup, kalau Anda sudah masukkan PIN atau password. Anda baru bisa masuk ke link itu. Begitu pula halnya dengan ini. Jadi jangan pernah bermimpi ingin mendapatkan makna Al-Quran, tetapi tidak mau belajar Quran yang bahasa Arabnya. Inna anzalnahu Quranan Arabian. That's the choice. Allah yang tetapkan bahwa ini harus dalam berbahasa Arab. Tapi kalau kau gunakan akalmu, kau pasti yakin dan percaya dan takjub. Karena cuma bahasa Arab yang bisa mewakili sekian banyak ekspresi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ismullahil a'zam. Dialah Allah yang maha hayy, sumber semua kehidupan dan sumber semua hajat hidup. Al-Qayyum yang tidak pernah lelah mengatur dan mengurusi makhluknya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi. Dia Allah yang telah menciptakan kehidupan dan menjadi sumber semua hajat hidup kalian itu, dan yang maha mengatur kalian telah menurunkan untuk kalian Al-Kitab, Manual Life. Manual Life ini kontennya adalah bilhaq, benar, sungguh-sungguh benar. Di dalam ayat lain dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bilhaqi anzalnahu bilhaqi nazal. Kami menurunkannya dengan hak, dengan penuh kesungguhan, dan semua kebenaran ada di dalamnya. Tidak ada main-main dan tidak ada sedikit pun yang salah di dalamnya. Dan cara turunnya pun bilhaqi nazal. Cara turunnya, prosesnya menjadi sebuah konstitusi Tuhan. Kalau ada konstitusi Tuhan yang paling orisinil di muka bumi, yang paling penting untuk kita taati ketimbang konstitusi manapun di dunia ini, adalah Al-Quran Al-Karim. Bukan cuma kontennya yang hak, tapi prosedur terbentuknya sebuah konstitusi. Bukan di setiap ayatnya, bahkan di setiap katanya. Bukan di setiap katanya, bahkan di setiap hurufnya. Bil haqqi nazal. Tidak ada yang main-main di situ. Di dalam ayat lain, misalnya di dalam surah Al-A'raf ayat 1 dan 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim sad. Alif 1 lam 6, mim 6 sad 6. Bahkan ritme bunyi suara yang ditimbulkannya pun tentu tidak seperti bunyian yang disuarakan oleh para pedanda misalnya dalam agama Hindu ketika mengetok sebuah lonceng sambil mengutarakan bebunyian bak mantra, itu tentu mendatangkan roh versi mereka. Tetapi bebunyian yang ada di sini tentu sebuah irama yang teratur, yang Allah sendiri yang menyusunnya, dan ini mutlak cuma Allah yang paling tahu apa artinya, selain menarik perhatian bagi pendengarnya. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Kitabun unzila ilaika, Al-Quran yang perannya sebagai manual life. Kitab beda dengan Quran. Quran artinya bacaan, kitab artinya kitabah atau al-jam'u. Ketika Al-Quran diperankan sebagai Alkitab, bisa berarti dia sebuah panduan hidup, karena terdiri dari tulisan yang tersusun rapi sebagai mukjizat untuk dijadikan panduan hidup Alkitab. Ditambah Alif Lam menjadi panduan hidup yang sempurna. Alif Lam lil istighraq. Kitab unzila ilaika. Unzila berarti diturunkan sekaligus. Di sini perannya, kitab bukan yang dari langit dunia kepada Muhammad, tetapi kitab yang dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Fala yakun fi sadrika haraj. Jangan sampai dadamu menjadi sesak gara-gara kitab ini. Bukan untuk itu Quran diturunkan. Karakteristik Quran diturunkan itu bukan untuk menyesakkan dadamu. Fala yakun fi sadrika haraj minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Wahai Muhammad, Quran ini sebagai Alkitab jadikanlah panduan hidup, bukan untuk menyesakkan orang. agar kamu beri peringatan dengan kitab ini dan menjadi reminder wa zikra, litundir dengan zikra. Satu dia berfungsi sebagai peringatan, yang satu lagi sebagai pengingat. Saya kira beda perannya antara warning dengan reminder. Remind. Quran ini berperan sebagai warning bagi orang-orang yang lalai, tapi sebagai reminder bagi orang-orang yang beriman. Banyak sekali peran dan tekel bertaburan ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan karakteristik Al-Quran. Karena keterbatasan waktu, maka saya tidak akan sebutkan semua. Misalnya di dalam surat Yunus, ayat 1, surat Hud, ayat 1, surat Yusuf, 1 dan 2, Ar-Ra'd, ayat 1, dan seterusnya. Saya ingin berikan satu contoh yang konkret saja. Bagaimana bentuk implementasi menyikapi Al-Quran agarin. Ada dua objektif yang ingin saya tekankan dari khutbah ini. Pertama, agar benar sifat kita kepada Al-Quran, sikap kita kepada Al-Quran adalah sikapi Al-Quran sesuai dengan karakteristiknya. Bagaimana kita mengenal karakteristiknya? Baca ayat-ayat yang di depannya Al-Ahruf Al-Muqattaha, sekumpulan huruf yang terputus. Agar benar sikap kita, ini objektif yang pertama dari materi ini. Objektif yang kedua, agar Quran yang sudah kita sikapi seperti yang dia suka bekerja, dan karakteristik Quran kemudian menjadi karakteristik kita. Subhanallah, kalau itu yang terjadi, karena khuluqul Quran, itulah karenanya kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau ditanya tentang Rasul bagaimana akhlaknya, ya akhlaknya ya Al-Quran itu. Soalnya adalah bahwa bagaimana agar iman bergerak dalam bentuk perbuatan yang menggerakkan, tentu kita harus instalasi dulu sikap kita di tingkat attitude. Tapi attitude ini bisa terbentuk kalau mindsetnya sudah terbentuk pula. Nah, hari ini kita pada sesi kedua dulu. Setelah kita menjelaskan sisi mindsetnya, maka hari ini kita akan membahas sisi sikap mental kita terhadap Al-Quran, dengan tujuan agar benar sikap kita kepada Al-Quran, dan agar Al-Quran memberikan sedikitnya cipratan yang ada pada Al-Quran, dan itu kemudian menjadi sikap mental kita. Jamal yang mengumum. Misalnya, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, yang kita hafal. Saya ingin kasih dua contoh. Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fi. Zalika, penunjuk jauh untuk yang dekat. Mengagungkan Al-Quran, Al-Tanzim, Al-Kitab. Quran yang agung ini adalah sebagai panduan hidup yang sangat sempurna. La raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Persoalan kita sekarang, kenapa banyak jemaah haji sebelum pergi haji dan umroh dibabikan dulu? Persoalan kita sekarang, kenapa pemimpin-pemimpin Islam kemudian lehernya tidak tegak lagi? Ini adalah persoalan mendasar yang membuat umat tidak punya izzah pada hari ini. Kenapa? Karena Quran tidak menjelma atau menjelmakan dirinya pada diri pemimpin-pemimpin Islam atau orang-orang Islamnya. Sehingga terpaksa setiap yang mau pergi haji dan umroh dibabikan dulu badannya dengan enzim babi yang bernama vaksin, dengan satu alasan darurat. Setelah lebih dari 10 tahun darurat terus. Waqam. Sesuatu dikatakan darurat, kalau kita tidak menggunakan itu, mati. Tapi sekalipun mati di muka, saya kira itu lain. Tapi radang selaput otak yang dikhawatirkan itu, saya kira ini masih mencurigakan. Okelah, ada Afrika dari Senegal sampai ke Ethiopia, memang itu merupakan pusat penyebaran daripada virus ini. Tapi kenapa kemudian Indonesia menjadi korban, saya kira ini back-backness. Adalah ketololan yang berkepanjangan kalau kita mengatakan 10 tahun lebih adalah darurat. Hari ini kita harus berkata darurat lagi. What's wrong? Kenapa Allah tidak mengeluarkan kita dari lingkaran setan ini? Kalau ada orang berkata begini, Ustaz, karena ada kelentingan tentang pemimpin Islam yang mengatakan apakah selembar kain di atas kepala kemudian bisa merubah persoalan politik, ekonomi, dan kesehatan serta pendidikan. Saya ingin berkata, apakah dengan mengatakan bersama Al-Quran kita bisa lantas persoalan pendidikan selesai, ekonomi selesai, budaya selesai, politik selesai? I want to say yes, bisa. Nyatakan musikap itu. Kenapa? Al-Quran sudah mengatakan itu. Mau bukti? Begini saja. Kalau Anda tidak percaya. Apa yang terjadi dulu, persis seperti yang Quran katakan, persis seperti yang Quran janjikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda mau tahu apa yang terjadi sekarang? Persis seperti yang Quran katakan dan seperti yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Anda mau tahu yang terjadi masa depan? Persis seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran dan akan terjadi seperti yang Allah janjikan pada masa depan. Persoalannya adalah, yang membuat kita selama ini sering ragu kepada Al-Quran, karena kita telah menangkap Al-Quran dengan asumsi dan kalkulasi kita. Selamanya Anda tidak akan pernah bisa menyikapi Al-Quran dengan baik. Sekali lagi, untuk level Jakarta di Masjid Baitul Ihsan, saya kira sampai untuk saya katakan begini, dan saya kira mengerti dan sampai pada tahap pendidikannya. Yang membuat kita selama ini ragu kepada Al-Quran sehingga kita tidak bisa bersikap seperti Al-Quran mau dengan bahasa-bahasa yang kotor sekali. Ini kan negara Indonesia, bukan negara Islam. So, maksud Anda bilang begitu, bahwa Al-Quran tidak bisa diterapkan kalau itu bukan negara Islam. Coba kita pisahkan dulu, ini buminya siapa? Siapa yang paling bisa mengatur? Undang-undang mana yang paling bisa mengatur buminya Tuhan ini? Tentu undang-undang Tuhan. Nyatakan dulu itu. Buktikan dulu itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru nanti dikasih solusi. Misalnya, Anda sebagai seorang pemimpin, kalau Anda jadi Musa misalnya, alaihissalam, wahai Musa, bebaskan Bani Israel di malam hari. Berjalanlah engkau menuju laut, engkau tidak akan tenggelam. Kalau Anda jadi Musa, mau melaksanakan perintah itu dengan kode operasi pas-pasan seperti itu, asumsi kita mungkin akan bilang, kita harus bikin susun proposal dulu untuk mengajukan transportasi kepada Firaun. Setelah itu kita bikin proposal lagi ke Tuhan, agar Tuhan memberikan kita perahu. Supaya kita bisa menyeberangi laut. Nah, tidak. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Tanpa sering alim-alim, dan Musa alaihissalam tidak mau berasumsi. Saya ingin beritahu, jangan lupa hukum Allah. Yang harus menjadi kenyataan, pada akhirnya yang harus menjadi fakta adalah apa yang Allah katakan dan apa yang Allah janjikan. Bukan yang kita kalkulasikan dan bukan yang kita asumsikan, bukan. Tapi selama ini kita berjalan dengan asumsi dan kalkulasi kita. Tapi hari ini kalau ingin punya sikap mental yang baik, dan Al-Quran berkenan dirinya masuk menjadi sikap kita, saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa yang akan terjadi dan menjadi fakta pada akhirnya adalah apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran dan apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Barang siapa yang hidupnya berorientasi memberi, bertakwa dan percaya pada janji-janji baik Allah, memudahkan hidupnya semudah-mudahnya. Wa'amma mambakilah wa'tagna wa'kazaba bilhusna fatanuyassiruhu lil'usra. Tapi mereka yang berkalkulasi kemudian pelit, mereka yang berasumsi kemudian takut dan menjaga kepentingan sendiri, menjaga kelompok sendiri, kemudian tidak percaya pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kupersulit sesulit-sulitnya kelak. Sederhana sebetulnya langkah. Tiga langkah jika ingin mudah dan tiga langkah yang menyebabkan seseorang itu dipersulit di dalam Al-Quran negeri. Yakin itu dan itu yang terjadi. Sampai pada akhirnya Musa dan Bani Israel sampai di tepi laut. Kenyataannya adalah Nabi Musa tidak akan tahu dan tidak pernah tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Yang penting saya disuruh Allah membebaskan Bani Israel sampai ke tepi laut. Bahwa pada akhirnya harus menyeberang dan cuma punya modal tongkat, ya terserah Allah. Saya tidak mungkin konfrontasi Allah dengan cara berpikir saya. Biar. Harus yakin. Kalau itu kata Al-Quran, ya begitulah jadinya. Misalnya sekarang, ketika misalnya, tadi saya minta Anda untuk menjadi Musa. Kalau sekarang, seandainya Anda jadi Bani Israel, ada tiga pilihan. Pertama, Anda ikut bersama Musa, tapi Musa sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Pokoknya kita menyeberang laut. Kalau dilihat dengan rasio, dengan asumsi, dengan kalkulasi, matilah kita semua tenggelam di Laut Merah. Ini pilihan A. Pilihan B, Anda pilih yang mana? Atau kita lawan saja Fir'aun. Tapi di Al-Quran dijelaskan, Fir'aun di lautan. tentara Fir'aun itu terkenal kekuatannya. Jadi kita melawan pun bakal mati. Atau pilihan yang ketiga, kita koalisi saja sama Fir'aun. Ada instruksi Tuhan, kemudian kita kalkulasi. Kalkulasinya dengan kalkulasi kita yang tiga itu, kira-kira Anda pilih yang mana? Kalau Anda sudah tahu ayatnya, mungkin Anda mengatakan saya ikut Musa walaupun Musa tidak punya perahu. Tapi kalau kita analogikan pada kehidupan sehari-hari, maka kita lebih memilih untuk berkoalisi dengan Fir'aun demi menjaga kepentingan kita. Apalagi ketika Bani Israel mengatakan, ini gara-gara kamu Musa, inna lamun rakun, lihat tuh, Fir'aun sudah di belakang. Kalau kami kemarin enggak ikut kamu, enggak akan begini nasib kami. Tapi kenyataannya, saya ingin tanyakan, untuk meletakkan tongkat ke permukaan laut itu butuh teknologi tinggi atau tidak? Tidak. Untuk meletakkan permukaan ujung tongkat ke permukaan laut perlu ilmu tinggi atau tidak? Tidak. Fa'asbah katulil alim, laut pun terbelah. Jamai makamullah. Dua prinsip ketiri saya ingin mengatakan bahwa yang harus menjadi fakta itu bukan seperti yang Anda kalkulasikan, bukan itu kenyataan. Yang harus menjadi kenyataan adalah apa yang Al-Quran katakan dan apa yang Al-Quran janjikan, titik. Dan jangan dibat lagi setelah itu. Insyaallah Quran akan bekerja untuk Anda. Tapi kalau Anda juga untuk ingin mengejar juga, silakan saya kasih contoh kasus. Andai Masjid BI ini menjadi laboratorium terbesar di dunia. Bahwa saya ingin mengetahui kebenaran Al-Quran bahwa alam gaib itu ada. Dan semuanya bisa dijangkau dengan pengetahuan. Karena kita adalah tipe yang ingin yakin kalau saya sudah paham. Saya ingin yakin kalau sudah sampai pikiran saya. Walaupun itu Al-Quran, kalau tidak sesuai dengan logika saya tidak bisa menerima. Fine, kita kejar cara berpikir seperti itu. Kita konfrontir dengan kenyataan. Apa yang saya sebut mimbar di depan saya ini? Apa yang saya sebut nyata dan ada di depan mata saya ini adalah asumsi. Kalau menurut indera penglihatan saya ada benda seperti ini bentuknya, saya cium begini baunya, saya raba begini rasanya, saya dengar begini bunyinya, dan saya kecap begitu rasanya, bahwa ini namanya mimbar. Setelah masuk data dan diolah, lalu ada kesepakatan di memori, ini namanya mimbar. Sekarang kita tanya secara ilmiah. Satuan dari mimbar ini apa? Yang di depan saya ini mungkin batu. Satuan terkecil dari benda apa namanya? Atom. Di dalam atom apa namanya? Elektron. Di dalam elektron apa namanya? Proton dan neutron. Ada berapa jenis teori atom, bahkan teori elektron. Tapi ketahuilah, yang orang sebut atom, elektron, proton, dan neutron itu tidak pernah mereka lihat. Hatta si Thomson, penemu elektron, seumur-umur gak pernah melihat yang namanya elektron. Jadi yang namanya atom, elektron, proton, dan neutron itu apa? Adalah model untuk memudahkan mereka bekerja. Mereka melihat gejala alam seperti ini, lalu kemudian berteori. Berteori itu kemudian dijadikanlah sebuah teori, dan kelihatannya teori itu cocok. Dan sampai sekarang kemudian diyakini oleh orang di dunia ini. Fine. Sekarang kita mau kejar lagi. Bahwa atom bisa Anda lihat. Tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin katakan bahwa apa yang kita anggap nyata dan ada ini sesungguhnya adalah kumpulan dari yang tiada. Karena atom tidak pernah bisa dilihat. Sementara kita meyakini bahwa bagian terkecil dari sebenarnya adalah atom. Bahwa apa yang kita anggap ada sesungguhnya adalah kesepakatan di memori kita setelah diinput oleh panca indera yang naif ini. Sayangnya si indera ini tidak mengerti halal haram, hina dan mulia. Tidak mengerti dia. Ada amplop di meja. Ini halal atau haram? Pakai indera yang mana? Di raba dulu kita tahu halal dan haram. Kalau uang palsu kita bisa tahu. Sayangnya itu yang kemudian menjadi doktrin dan menjadi sikap di dalam diri kita. Jamaah rahimakumullah, kesimpulannya, kalaupun gedung ini menjadi laboratorium besar dan sekarang kita sudah punya yang namanya mikroskop 1 miliar kali triliun lipat untuk bisa melihat benda terkecil sekalipun, kita punya permasalahan. Permasalahannya adalah bahwa kita butuh energi. Karena alam ini yang kita sebut jagat raya terdiri dari dua hal. Satu materi, satu lagi energi. Yang kita sebut dengan materi, bagian terkecilnya juga ternyata tidak ada dari yang tiada. Kalau kita lihat atom dan kita ambil inti atom, inti atom kemudian kita mau tahu apa isinya. Salah satu satunya energi yang paling bisa kita jadikan sebagai alat bantu untuk melihat paling sinar gamma, sinar ketujuh daripada matahari yang paling tinggi energinya. Ketika kita gunakan itu untuk melihat dengan mikroskop energi sinar gamma untuk melihat elektron, mental semuanya. Dan dengan mentalan yang sangat cepat, pada akhirnya kita tidak bisa melihat apa-apa lagi. Jemaah yang mengumumkan sekali lagi, yang namanya fakta dan kenyataan itu bukanlah yang kita asumsikan, yang kita kalkulasikan. Yang bakal menjadi fakta adalah apa yang Quran katakan dan apa yang Quran janjikan. Barakallahu wa lakum fil Quranil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wama kunna linahtadi laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam keadaan bagaimanapun, dalam senang Anda akan temukan jawaban-jawaban kesenangan Anda di dalam Al-Quran. Dalam susah juga Anda akan menemukan jalan keimanan lewat Al-Quran sendiri. Ketika Anda untung, ketika Anda rugi, ketika Anda sukses, ketika Anda gagal, la ilaha illallah, Al-Quran akan menjadi solusi bagi siapapun dan menggajar jalan hidup yang paling menyejukkan dan menenteramkan. Kalau tidak, jamaah rahimakumullah, di TV ini sedang ramai acara Hypnotize, The Master, dengan berpikiran mendalam. Saya melihat disinilah kesuksesan materialisme. Dan kita berhadapan dengan agama baru yang sekarang bernama materialisme. Hati-hati. Ketika ukuran-ukuran keberhasilan diukur dengan materi. Semua diukur dengan materi. Na'udzubillah min dzalik. Yang paling bisa menyelamatkan kita, keluarga kita, anak-anak kita adalah ketika yakin kepada Al-Quran. Tulisannya Robert T. Kiyosaki misalnya, Rich Dad, Poor Dad, menunjukkan kesuksesan agama materialisme, bahwa ayah yang dihormati anak adalah ayah yang kaya raya, ayah yang idealis, ayah yang jujur, ayah yang benar tapi miskin, tidak diukur oleh anak-anak sekarang. Alhamdulillah min dzalik. Tapi jangan khawatir, ada yang bisa merubah dalam sekejap adalah kitabullah, Yasin, wa Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang isinya hikmah semua, tidak ada yang biasa-biasa, semuanya adalah hikmah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ahli sayyidina Muhammad وعلى الصحابة أجمعين أبي بكر عمر وعثمان وعلي وعلى الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا